Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini matematika zakat kambing. Matematika zakat kambing. Faslu zakatil ghanami. Fasal tentang zakat kambing. Masih ada yang di kandang? Masih ada yang di kandang? Yang terbiasa di kandang kayak belum ada. Kata Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa yajibu fi arba'ina minal ghanami satun. Wa yajibu dan wajib, fi arba'ina minal ghanami, pada 40 dari kambing. Satun, yakni zakatnya seekor kambing. Jadi kalau punya kambing berjumlah 40, zakatnya satu ekor kambing. Ila mi'atin wa ihda wa isrina, hingga 120. Jadi jaraknya jauh sekali, 121 ya, dari 40 sampai 121. Itu zakatnya satu ekor kambing. Pertanyaan, kalau punya 36 kambing zakatnya berapa? Enggak ada zakatnya. Kurang dari 40 enggak ada zakatnya. 119 ekor kambing zakatnya berapa? 119 zakat. Zakatnya berapa? Bantu sebelahnya. Satu ekor kambing. Jadi 40 sampai 120. Kalau kamu mau tulis, kamu tulis angka 20 panah gitu, 120. Itu seekor kambing. Kalau sudah 121 baru berubah. Ya. Ila ihda wa ila mi'atin wa ihda wa isrina. Hingga kalau sudah mencapai 121. Wa fiha satani. Maka padanya dua ekor kambing. 121. 121. Maka dua ekor kambing gitu. Jadi 120 ke bawah sampai 40 itu satu ekor kambing. Ila mi'ataini wa wahidatun, hingga mi'ataini, hingga 200 ya. Berarti 200 ke bawah itu dua ekor kambing. Kalau 160 ya, yang baru pindah. Baru datang atau baru pindah? Baru datang. Oh baru pindah. Berapa? 160 ekor kambing. Zakatnya berapa? Masih tahfid. Ya sudah. Dua. Tadi dikatakan 120 ke bawah satu, 121 ke atas sampai 200. Berarti kamu tulis 121 panah 200. Itu 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Gitu. Berarti 152. Berapa? 152 zakatnya. Pakai jari berapa? 2. Nah, 2 ekor kambing. Di atas 121, 2 gitu. 199. Paling dekat pintu. 199 zakatnya berapa? 2 gitu. 2 ekor kambing. Sekarang ila mi'ataini wa wahidatun, hingga kalau mencapai 201. 201 berarti 201 itu wafiha salah satu siyatin, zakatnya 3 kambing. 201 gitu. Itu 3 ekor kambing. Minimal 201. Kamu tulis 201 panah gitu. Ila salasi mi'atin wa wahidatin, hingga 300 gitu. Berarti 201 panah 300 gitu. Itu zakatnya 3 ekor kambing. 3 ekor kambing. Kalau lebih 1, kata Imam Syaukani rahimahullah, ila salasi mi'atin wa wahidatin, hingga kalau mencapai 301. 301 wa fiha arba'u siyatin, maka padanya 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. 301 berarti sampai 400. 301 panah 400 sama dengan 4 ekor kambing gitu. Pertanyaan. Empat ekor kambing. Dari mana kok baru datang? Oh, enggak di kandang. Enggak. Masih satu lagi kayaknya, belum ada. Yang terbiasa di kandang. Enggak ditahu di mana. Gitu. Jadi 400 ke bawah itu zakatnya 4. Ingat-ingat ini ya. 400 ke bawah zakatnya 4. Gitu. Jadi 301 sampai 400. Gitu. sekarang baru kelipatan-kelipatan. Jadi rumusnya sampai di situ. Rumus patennya sampai di situ. Rumus yang harus dihafal. Nah, ini sekarang rumus patennya setelah itu. Summa fi kulli mi'atin satun. Kemudian pada tiap kelipatan 100 itu seekor kambing. Ingat-ingat ya, dasarnya tadi 400. 400 4 ekor kambing. Sekarang 400 ke atas, berarti 401 ke atas sampai 500. Berapa? 5. 501 sampai 600. Berapa? 501 sampai 600. Enam ratus satu sampai 707 gitu. Jadi yang belakang 707 gitu. Jadi ngingatnya 601 sampai 707 gitu. 501 sampai 606 gitu. Ngingatnya itu. Sembilan ratus lima paling belakang kacamata. Oh, depannya paling belakang. Ada sing delik nggak kelihatan tafid. 905 berapa? 8. Oh iya. 905 yang kacamata yang nulis 905 9 apa iya. Sepuluh. 901 sampai 1000 berarti 10 yang atasnya, jangan yang bawah. Yang atas. Dasarnya perhatikan tadi. Dasarnya perhatikan. Tiga ratus satu sampai 400. Zakatnya sampai 4 gitu loh. Jadi belakang, ingat-ingat 404. Tapi yang belakang 301 sampai 404 gitu. Dari situ rumusnya. 617 617 tafet wa MTS 7 gitu. Gitu. 899 9 gitu. Jadi yang belakangnya atasnya gitu. Sudah bisa yang banyak yang jawab berarti paham gitu ya. Sehingga kambing minimalnya berapa tadi? Minimal kambing 40 baru ada zakatnya. 40 ada, baru ada zakatnya. Sekarang keterangannya cuma satu poin. Aku katakan, kata Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, hada tafsilu huwa sabitu fi hadisi Anas. Rincian ini sabit ada pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadisu Ibni Umar, dan ada dalam hadis Ibnu Umar, alladaini taqaddama tahrijuhuma, yang keduanya telah berlalu tahrijnya. Gitu. Cuma telah berlalu dalam kondisi disebut secara ringkas gitu. Adapun kalau secara rinci bisa lihat di Bulughul Maram. Gitu. Bisa dilihat di Bulughul Maram atau kitab-kitab fikih yang lain. Fi babi zakatil ibil, pada bab zakat unta. Jadi memang zakat unta, kambing, sapi itu terkumpul dalam hadis panjang gitu. Di sini kitab ringkasan masalahnya, jadi enggak disebutkan semuanya. Waqat waqa al ijma'u ala dalika, dan sungguh waqa'a terjadi, terjadi ijma, terjadi kesepakatan ala dalika atas yang demikian ini. Ya. Jadi ini sepakat, zakat itu aturannya seperti ini sepakat para ulama gitu. Karena memang berdasarkan hadis. Selesai tentang zakat kambing. Sekarang faslun, pasal. Al-jam'u wa tafriku wal auqasu wa ma nahal musaddaku an ahdiha wa ma nuhiya al musaddaku an ahdiha. Sekarang al-jam'u, pengumpulan. Kambing dikumpulkan biar zakatnya terkena cuma sedikit gitu. Apa bisa? Bisa. Kamu punya 100 kambing. Zakatnya berapa? Zakatnya 1. Kamu punya 100 kambing. Zakatmu berapa? 1, berarti kamu 1, kamu 1. Gitu. Kalau kamu gabungkan, oh masih 2 ya, enggak gitu. Salah contohnya. Kamu punya 50 kambing. Zakatnya berapa? 1. Kamu punya 50, zakatnya berapa? 1. Pas mau datang petugas zakat, kambingmu kamu kumpulkan, kamu gabungkan. Saya titip kambing ya, gitu. Biar enggak terkena zakat. 50 sama 50 berapa digabung jadi 1? 100. Pas petugas zakat datang, kambing dihitung 100. Zakatnya berapa? 1. Kalau dipisah, kambingmu 50, kamu kena 1. Kamu 50, kena 1. Karena petugas zakat mau datang, kamu gabung jadi 1. Kamu aku ini kambing saya 100. Zakatnya cuma kena 1. Ini namanya curang gitu. Itu namanya al-jam'u. Ada wat-tafriku, dipisah biar zakatnya cuma kena sedikit gitu. Ya. Kalau contoh dipisah, kamu punya kambing 150 kamu punya kambing 150, zakatnya berapa? 2 gitu. Kemudian petugas zakat mau datang, kamu pisah kambing, kamu titipkan ke tetanggamu, kamu titipkan yang 50, kamu titipkan enggak, bukan yang 50, kamu titipkan yang 35. 35 kamu titipkan ke tetanggamu. Petugas zakat datang ke rumahmu, kambingmu 150 dikurangi 35 tinggal berapa? 115. Zakatnya berapa? 115, zakatnya 1. 35 yang kamu titipkan ke tetanggamu didatangi petugas zakat, kena zakat enggak? Enggak kena. Berarti kamu seharusnya bayar 2, kamu titipkan 35 ke tetanggamu, kamu baru hanya kena 1. Itu namanya tapri. Kamu memisah kambing supaya enggak terkena zakat, atau zakatnya terkenanya 1 aja gitu. Jadi pembahasannya pembahasan itu. Kemudian wal auqasu. Auqas itu lebihan. Kambing 40 ekor zakatnya berapa? 1. 42 ekor zakatnya berapa? 1. Berarti yang 2 ini namanya auqas, lebihan 2 ini. Ini enggak ada zakatnya. Namanya auqas, lebihan. Minimal 40, kalau lebih dari 50, lebihnya cuma sedikit, lebih 5, lebih 10, belum mencapai 121, maka ini auqas namanya. 41 ke 120, ini namanya auqas, enggak ada zakatnya. Kemudian wa manuhiya, dan apa-apa yang dilarang, al-musaddaku, harta yang disedekahkan itu, an ahdiha, untuk diambil. Ada hewan-hewan yang dilarang untuk diambil oleh pemungut zakat. Kambing seperti ini enggak boleh diambil. Ya, sapi seperti ini enggak boleh diambil. Kita lihat keterangannya. Matannya, Al-Imam As-Saukani rahimahullah menerangkan, mengatakan, wala yujma'u bainal muftariki minal an'ami. Tidak boleh dikumpulkan antara yang berpisah dari binatang ternak. Ya sudah apa adanya. Kalau kamu punya 500, didatangi petugas zakat, ya biar 500, jangan dipisah, jangan dititipkan ke tetangga, ya seperti itu, biar apa adanya, terkena zakat ya relakan. Kalau 500 tadi zakatnya berapa? 4. 500 zakatnya 4. 501 5. Selisih satu sudah ya bedanya. Gitu. Jangan dipisah sudah. Enggak boleh dipisah, dititipkan orang atau dijual. Jualnya pas mau datang petugas zakat. Saya punya 500, zakatnya 4. Enam. Enam dah. 506. 401 sampai 505. Benar. Yang kepalanya, rumusnya yang kepalanya. Benar 5. Kamu punya 501. Biar zakatnya cuma 5, enggak 6, maka yang 1 kamu jual. Eh, nanti siang petugas zakat mau datang, paginya dijual atau dititipkan ke tetangga gitu. Gak boleh memisah sesuatu yang terkumpul atau mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Jadi satu punya kambing, tetangganya punya, pas petugas zakat dikumpulkan biar zakatnya cuma kena sedikit gitu. Contohnya itu tadi, satu punya 50 kena satu, tetangganya punya 50 kena satu. Ketika dititipkan digabung jadi satu, petugas zakat datang dihitung 100, zakatnya cuma satu, seharusnya kena dua gitu. Wala yufarraku bainal mujtama'i, dan tidak boleh dipisahkan antara yang terkumpul gitu. Khasyata sodakoti, karena takut terkena zakat. Karena takut terkena zakat. Punya 40, biar enggak kena zakat, yang 5 dititipkan ke tetangga. Sudah enggak kena zakat. Enggak boleh seperti ini. Kemudian wala sai'a fi maduna faridoti, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada kewajiban sesuatu pun pada apa-apa yang di bawah kewajiban. Berarti di bawah 40 enggak ada zakatnya. Wala fil auqasi, dan tidak pula pada lebihannya. Minimal kan 40. Kalau 80 kan sebenarnya 40 sama 40. Yang 40 ada zakatnya enggak? Ada zakatnya enggak? 40 pertama punya 80. Berarti yang 40 dizakati 1. Yang 40 sisanya dizakati apa enggak? Punya 1 orang loh ini. Bagianmu loh. Dizakati apa enggak? Enggak. Ini namanya aukos. Namanya aukos. Minimal 40 sampai 120. Adapun 80, satu orang punya 80, maka yang dizakati cuma satu, yang 40. 40 sisanya enggak ada zakatnya, aukos namanya. Kalau si A punya 40, zakatnya satu. Si B punya 40, zakatnya satu. Tapi kalau 80 milik satu orang, ya tetap satu. Gitu maksudnya. Aukos enggak ada zakatnya. Jadi jangan dilipatkan 40 1, 80 2, 120 3 gitu. Enggak gitu. Dalilnya enggak gitu, gitu. Yang dilipatkan itu kalau sudah mencapai 401 ke atas gitu. 400 sampai 500 5. 501 sampai 600 6. 601 sampai 700 7. Nah, itu baru dilipatkan terus seperti itu. Adapun 400 ke bawah sesuai dalil enggak dilipatkan. Berikutnya, wa makana min khalitaini fayatarajani bisawiyati, dan apa-apa kana min khalitaini, yakni kambing atau binatang yang dimiliki oleh khalitaini, dua orang yang berserikat. Ayo kerjasama ternak kambing gitu. Ayo gitu. Modalnya 40 ekor. milik berdua gitu. Jadi modalnya uang gitu, dibelikan kambing 40 ekor. Berarti 40 ekor milik berdua gitu. Maka fayata roja'ani bisawiyati, maka keduanya kembali dengan sesuatu yang sama. Apa maksudnya? 40 ekor kambing milik berdua, kena zakat berapa? 40. Kena zakat berapa? Kena zakat berapa? Milik berdua tapi jadi satu loh, enggak kandang sendiri-sendiri, jadi satu. Kena zakat berapa? Kena zakat berapa? Kena zakat berapa? Lu kok bingung? Kena zakat berapa? Satu. Kalau berserikat ada zakatnya. Tapi kalau milik sendiri-sendiri dipisah, di kandangnya sendiri 20, kandangnya sendiri 20, ini milikku, ini milikmu, enggak ada zakatnya. Tapi kalau satu kandang beli kambingnya iuran, berserikat dua orang beli kambing 40 ekor, waktu berjalan sudah mencapai nisab, sudah satu tahun, maka ada zakatnya walaupun milik berdua gitu. Maka dibagi sama gitu. Berarti 40 ekor zakatnya satu. Ya sudah, satu ekor ini ditanggung berdua, satu orang setengah ekor, satu orang setengah ekor harganya gitu. Misalnya satu kambing 2 juta ya, ini 1 juta, ini 1 juta. Ini kalau kholitoini, berserikat gitu. Kalau berserikat kerjasama ternak kambing modal berdua, maka terkena zakat gitu. Nanti ada contoh di syarahnya. Kemudian wala tukhadu haramatun, tidak boleh dipungut kambing yang sudah tua. Jadi pemungut zakat enggak boleh ngambil kambing yang sudah tua. Kambingnya sudah tua gitu. Waladatu awarin, dan tidak boleh memungut kambing yang juling. Datu awarin itu cacat matanya. Kalau berjalan ke sana wajahnya noleh ke sini gitu, namanya juling gitu. Jadi noleh ke sini, jalannya ke sana gitu. Itu enggak boleh dipungut gitu. Wala aibin, dan tidak boleh petugas zakat memungut kambing yang cacat. Ya, cacat. Kakinya cuma 3 gitu misalnya. Enggak boleh. Wala saghiratun, dan tidak boleh memungut kambing kecil, cemplai gitu. Jadi zakat itu yang pertengahan, yang sehat gitu. Karena mau diberikan kepada fakir miskin. Tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kayanya dikembalikan kepada orang miskinnya gitu. Jadi jangan cemplai gitu. Ini tadi yang jelek-jelek enggak boleh. Sekarang yang kebagusan juga enggak boleh. Wala akulatun, tidak boleh mengambil memungut yang akulah. Akulah itu kambing yang makannya banyak terus gemuk lagi majer gitu. Majer bahasa Indonesianya apa ya? Jadi enggak bisa beranak. Majer gitu, enggak bisa bunting. Karena enggak bisa bunting akhirnya gemuk gitu. Ini kambing istimewa, dagingnya banyak. Enggak boleh dipungut. Kalau yang jelek-jelek dipungut, kasihan orang miskin yang mau dikasih. Kalau yang kebagusan, kasihan yang punya kambing. Alah, yang paling bagus diambil gitu. Seperti itu. Jadi enggak boleh yang akulah. Wala rubba, dan tidak boleh memungut kambing perah. Jadi kambing ini disisihkan memang untuk diminum susunya. Jadi keluarga gitu, kalau dulu itu enggak minumnya bukan susu bendera, tapi susu meres sendiri gitu. Sehingga peternak itu mengkhususkan ada berapa ekor kambing yang ditaruh di tempat beda, yang ini diperah untuk minuman keluarga. Ini namanya rubba. Dikandangkan tersendiri, memang diistimewakan, memang mau diambil susunya untuk minum keluarga. Ini enggak boleh dipungut gitu. Yang berikutnya, wala mahidun, dan tidak boleh memungut yang bunting, yang hamil. Karena yang hamil itu sebentar lagi jadi dua. Kalau kamu pungut, kamu jadi petugas zakat. Kamu pungut sampai di jalan lahir, sudah kamu mungut dua ekor kambing gitu. Padahal zakatnya satu gitu. Ini dua. Yang berikutnya yang enggak boleh dipungut, wala fahlu ghanamin, dan tidak boleh memungut fahlu. Fahlu itu pejantan. Jadi kalau ternak kambing itu menyediakan pejantan yang unggul. Jadi dipilihkan yang badannya besar, gagah gitu, ganteng gitu, dipilih situ. Jadi pejantan, supaya nanti yang betina-betina ini melahirkan bibit yang bagus. Jadi memang dikhususkan namanya fahlul ghanam. Dikhususkan untuk menjadi pejantan gitu. Untuk bibitan gitu, untuk bibitan. Nah, ini enggak boleh dipungut. Ya, lah bibitannya dipungut ya nanti anaknya kecil-kecil, kunting-kunting gitu, stunting gitu. Seperti itu. Ya, jadi yang istimewa enggak boleh dipungut, yang jelek-jelek juga enggak boleh dipungut. Kalau mungutnya jelek, kasihan fakir miskinnya yang mau dapat. Kalau yang dipungut yang terbagus, pemiliknya kecewa gitu. Ini matannya. Adapun syarahnya insya Allah kita baca di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.